Bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman, rasanya jantungku berkata ku cinta kamu. Terima kasih. Terima kasih. Detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu.